pejabat yang merakyat selalu dirindukan tiap saat. Pejabat yang merakyat repotnya makin hari makin tak terlihat. Kalaupun ada pejabat di antara rakyat, itu tak lebih dari turun untuk mengubar janji. Hadir di pasar untuk kepentingan setahun sekali. Semuanya bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi tak lebih melengkapi tugas yang merakyat. Ya, supaya tercatat, ya rakyat. Lagi-lagi, sebuah karya tak bernilai. Integritas tak ada di sana. Toh tiap putusan, putusan yang dilahirkan tak berpihak pada rakyat. Ada di antara rakyat, tak selalu berarti itu merakyat. Pejabat yang merakyat mengerti hati rakyat. Pejabat yang merakyat merasakan yang dirasakan oleh rakyat. Dan pejabat yang merakyat selalu memikirkan kepentingan rakyat. Pejabat yang merakyat melahirkan keputusan-keputusan yang dinikmati oleh rakyat banyak. Pejabat yang merakyat memang luar biasa kehadirannya, karena bisa membuat rakyat memiliki hidup yang bermartabat. Tetapi pejabat yang tak merakyat selalu berpihak pada yang beruang, tak memperhatikan kebenaran. Orang kaya bukan musuh, tetapi rakyat juga bukan malapetaka. Karena itu rakyat harus diperhatikan, pengusaha tak boleh diabaikan. Jika pejabat merakyat, pasti pengusaha pun akan turut ambil bagian di sana. Pengusaha juga akan menjadi pengusaha yang berpihak pada rakyat. Alangkah menyenangkannya dan luar biasanya, jika pejabat merakyat, maka pejabat akan memberikan dampak yang hebat bagi kehidupan bersama, menjadi bangsa yang bermartabat. Pengusaha akan selalu punya waktu untuk memperhatikan yang ada di bawah, menciptakan produk yang menguntungkan, bukan untuk sekelompok orang, tapi bagi bersama. Alangkah indahnya kalau hidup bermartabat. Itu hanya bisa dimulai dari pejabat yang merakyat. Pertanyaannya, adakah jawabannya Anda lihat dalam kenyataan? Merakyat hanyalah sebuah ucapan. Merakyat hanyalah sebuah kehadiran di tengah rakyat. Merakyat tak ada yang sungguh-sungguh memiliki hati rakyat dan membela rakyat. Merakyat memang sebuah mimpi yang semoga satu waktu bisa terlihat. Bersama saya, Bigman Sirait.